Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimallahu taala berkenaan dengan tema Al-Ulu, sifat Allah Al-Ulu sebagai mukaddimah untuk Mukhtasar Al-Ulu karya Al-Dhahabi. Saya ingin memberikan garis bawah, ya, menggarisbawahi di halaman 27 tadi kita membahas tentang masalah sifat Allah dalam pandangan, ya, atau kemudian sifat Allah berbicara dalam pandangan syariah. Bahasanya mereka meyakini bahasanya firman Allah itu adalah makna, sekedar pesan, bukan teks yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Dan bagaimanakah dengan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala? Mereka katakan teks tersebut adalah ibaratun, ibarat atau ungkapan dan penerjemahan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari perkataan ini lazim, atau konsekuensi dari perkataan ini mereka mengatakan, konsekuensinya berarti mereka menyatakan kalau teks semisal alhamdulillahirabbil alamin itu makhluk. Artinya saya ingin menggarisbawahi bahasanya hal ini alhamdulillahirabbil alamin adalah teks alhamdulillahirabbil alamin adalah makhluk, itu bukan perkataan Asy'ariyah. Namun konsekuensi dari perkataan Asy'ariyah. Bedakan dua hal ini. Kalau orang itu enggak perhatian dengan pilihan kata, maka nanti menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Ketika seorang itu menjelaskan tentang masalah sifat kalam, sifat berfirman, firman Allah dalam pandangan Asy'ariyah, kalau orang itu tidak perhatian dalam masalah pilihan kata, maka bisa jadi akan disimpulkan Asy'ariyah mengatakan bahwasannya teks alhamdulillahirabbil alamin atau yang lainnya adalah makhluk. Dan nanti Asy'ariyah akan mudah menepis, kami tidak mengatakan demikian. Mana datangkan kami mengatakan demikian. Maka realitanya mereka memang tidak mengatakan demikian. Namun ungkapan yang lebih tepat, lebih hati-hati, jika mereka mengatakan demikian dan demikian tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya teks adalah ibarah, andalikal ma'na al-qa'im bidzatillah. Bahasanya teks itu adalah sekedar mengungkapkan dan menerjemahkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang firman itu adalah makna dan pesan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya. Ya, konsekuensinya jika konsisten, ya, maka mereka semestinya mengatakan bahasanya teks berbahasa Arab dari Al-Quran itu adalah makhluk. Mereka tidak mengatakan teks berbahasa Arab itu makhluk, enggak. Ya, tapi kita katakan konsekuensi dari hal ini berarti teks yang berbahasa Arab itu, teks berbahasa Arab yang jadi redaksinya itu makhluk. Mereka tidak mengatakan hal ini, cuma ini konsekuensi dari perkataan mereka. Nah, apa pentingnya membahas konsekuensi? Ini kaedah. Kaedah yang mengatakan bahasanya butlanul lazim yadullu ala butlani malzum. Jika konsekuensi dari satu pendapat itu salah, maka itu menunjukkan bahasanya pendapat itu salah. Karena konsekuensi dari pendapat itu, konsekuensi logis dari pendapat tersebut salah. Maka berarti pendapat itu salah. Itu faedah yang ingin didapatkan dari hal ini. Kemudian di halaman 31 di paragraf kedua tadi kayaknya sepertinya ada kalimat yang terlewatkan. Baris keempat dari bawah di paragraf kedua. Fastiwa'u safinati ghairu istiwa'in nabati. Maka istiwa untuk perahu beda dengan istiwanya tumbuhan. Wakadzalika istiwa'u al-insani 'ala dhahri dabbah. Demikian juga istiwanya seorang di atas punggung kendaraan semacam kuda atau yang lain. Demikian juga istiwanya burung yang hinggap di kepala seseorang. Kemudian istiwanya seseorang 'ala satah, di loteng, di lantai kedua rumahnya. Kullu hadza istiwa'un, maka ini semua adalah istiwa, namanya berada di atas. Akan tapi istiwa'u kulli syai'in bihasabihi, akan tapi istiwa masing-masing itu sesuai dengan yang layak baginya. Ada kesamaan dalam teks, namun terdapat perbedaan dalam hakikatnya. Maka istiwanya Allah adalah istiwa dan isti'la berada di atas, yang layak bagi Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Kemudian kita lanjutkan, kita sampai pada halaman 32 baris yang terakhir. Paragraf sebelumnya menceritakan tentang bagaimanakah batiniyah itu bisa membantah Asy'ariyah dengan beralasan ta'wil atau makna al-majaz, sehingga disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bahasanya dampak buruk dari majaz itu tidak ada batasnya. Kemudian kultu, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan semacam itu kelompok Qadianiyah, ya, terkenal di tempat kita dengan nama Ahmadiyah, zaman ini yang mengkari dengan metode ta'wil banyak dari realitas syariat yang disepakati di antara umat Islam. Semacam pendapatnya mereka yang mengatakan bibaqa'i nubuwati, masih adanya kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti dalam masalah ini Nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad, dan sebelumnya adalah mengikuti Ibnu Arabi, seorang tokoh sufi ekstrim. Di kitabnya Futuhat al-Makkiyah, Ibn Arabi juga berpendapat masih ada kenabian setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua, Ibn Arabi, kemudian Mirza Ghulam Ahmad, kemudian diikuti oleh para pengikutnya Qadianiyah, mereka semua mentakwil firman Allah Ta'ala, walaki Rasulullah wa khataman nabiyin. Akan tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Yang dimaksud dengan khotam, kata mereka, di anal makna bahasanya, makna ayat itu khotaman nabiyin, artinya zinatan nabiyin, perhiasan para nabi, artinya nabi kita itu nabi yang paling mulia, bukan berarti tidak ada nabi Muhammad. Walaisa, dan bukalah makna khotaman nabiyin, nabi yang terakhir. Kemudian mereka takwil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Mereka takwil apa? Ada muqaddarnya. Ada muqaddarnya. Apa muqaddarnya? Ai ma'i la nabiyya ma'i ba'di, tidak ada nabi yang bersamaku sezaman denganku setelahku. Maka ba'di di dimaknai dengan ma'i. Yeah. Atau ditakwil ba'di dimaknai dengan ma'i. Dan di antara akidah Qadianiyah Ahmadiyah adalah mengingkari adanya jin. Mengingkari adanya jin. Dan jin dalam Al-Quran semacam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mereka katakan jin itu adalah sinonim dari al-ins. Padahal penyebutan jin itu taradud bolak-balik, disebutkan dalam Al-Quran, belum lagi hadis. Demikian juga sangat variatif gambaran tentang jin, sifat-sifat jin fihima di Al-Quran dan hadis. Mereka beranggapan bahwasannya jin ta'ifatun minal bashar, bagian dari manusia, dan lain-lain yang merupakan kesesatan Qadianiyah atau Ahmadiyah. Dan ini semua adalah dalam tanda kutip kebaikan dari takwil dalam bab akidah yang diambil oleh khalaf. Ini kebalikan dari salaf berkenaan dengan ayat istiwa dan ayat-ayat sifat yang lain. Dan tidak ada yang lebih menunjukkan bahaya takwil bagi para pemakainya yang sangat gemar dengan takwil dibandingkan perkataan yang tersebar di antara mereka yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka setiap kali dimunculkan pembahasan tentang sifat dan mengimani sifat sebagaimana hakikinya atau sebagaimana takwilnya. Ala wa huwa qauluhum, yaitu ucapan mereka, ucapan populer di kalangan para penggemar takwil, madzhabus salaf aslam wa madzhabul khalaf a'lam wa ahkam. Ini perkataan Asy'ariyah yang mereka itu punya misfaham tentang apa itu madzhabus salaf. Kalimat ini asalnya adalah perkataan Asy'ariyah yang mereka punya misfaham, mispemahaman tentang apa yang dimaksud dengan madzhabus salaf, apa yang dimaksud dengan akidatus salaf. As'ariyah mengatakan bahasanya menyikapi sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tariqatan. Ada dua opsi. Boleh pertama, boleh opsi yang kedua. Boleh opsi A, boleh opsi B. Itu menyikapi sifat Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya Allah punya wajah, Allah punya tangan, dan yang lainnya. Itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah madzhabus salaf. Yang kedua madzhabul khalaf. Madzhab khalaf itu apa? At-ta'wil. Kemudian madzhabus salaf dalam pandangan Asy'ariyah, madzhabus salaf dalam pandangan Asy'ariyah adalah at-tafwid. Pandangan, ya, definisi madzhabus salaf dalam bab sifat menurut Asy'ariyah itu adalah at-tafwid. Tafwid itu mengimani teks sifat, namun wukuf, namun tawakuf, namun abstain tentang maknanya. Misalnya yadullah, mereka imani lafaz sifat yadun. Tapi apa yang dimaksud dengan yadun bagi Allah? Mereka katakan wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tapi yang jelas, makna zahirnya bukan yang diinginkan. Namun yang jelas, bukanlah maknanya dan maksudnya tangan. Bukan. Ini namanya tafwid. Tafwid itu menyerahkan. Yaitu menyerahkan di sini, maksudnya menyerahkan kepada Allah. Dan yang diserahkan itu yang diserahkan adalah makna sifat. Ini madzhabus salaf menurut Asy'ariyah. Dan mereka mengatakan dua-duanya boleh. Jadi Asy'ariyah dalam masalah menyikapi sifat itu ada dua grup. Ini ada grup yang memilih madzhab salaf ala mereka, dan ada yang memilih madzhabul khalas. Yang itu mentakwil yadullah diartikan dengan kekuatan Allah atau nikmat Allah. Nah, meskipun madzhabus salaf dalam keyakinan, dalam pandangan Asy'ariyah ini kita katakan mis pemahaman. Bukan demikian madzhabus salaf atau akidatus salaf tentang sifat. Tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Betul, dalam akidah ahlu sunnah, dalam akidatus salaf, itu terdapat tafwid. Namun tafwid, namun yang dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikomentari dengan wallahu a'lam, itu adalah bentuk real sifat. Bukan makna sifat. Bukan makna sifat. Maka dalam hal ini ada teks sifat, kemudian makna sifat, kemudian ini bentuk real dan hakikat sifat. Misalnya yadullahi, teks sifatnya yadullahi dalam bahasa Arab. Apa makna yadullah? Dia sesuatu yang bisa menggenggam, bisa terhampar, ya, bisa dibuka, bisa ditutup. Bisa untuk mengambil dan seterusnya. Yang dalam bahasa kita itulah tangan. Itulah tangan. Kemudian gimanakah bentuk tangan Allah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam itu untuk bentuk tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah salaf terhadap sifat Allah yang benar, tafwidnya di fase dan step yang ketiga. Di poin yang ketiga, di situ tafwid. Gimanakah bentuk tangan Allah? Wallahu a'lam. Non yadullah itu maknanya apa? Tangan. Ada sesuatu yang bisa terhampar, bisa menggenggam, bisa untuk bisa mengambil dan seterusnya. Sedangkan madzhabus salaf dalam pandangan Asy'ariyah, tafwidnya sejak di poin yang kedua. Tafwidnya sudah ada sejak di poin yang kedua. Sehingga mereka menerima redaksi sifat yadullah diterima. Tapi apa makna yadullah? Mereka sudah katakan wallahu a'lam. Bagaimana bentuk yadullah? Ya lebih wallahu a'lam lagi. Karena maknanya saja sudah wallahu a'lam, apalagi bentuknya. Sedangkan akidatus salaf dan madzhabus salaf yang benar di makna isbat ditetapkan yadullah artinya tangan Allah. Sesuatu yang menggenggam, satu yang kemudian terbuka, terhampar, kemudian bisa menggenggam, bisa untuk mengambil, dan seterusnya. Ya, tapi bagaimanakah bentuk tangan Allah? Ya, maka itu yang wallahu a'lam, ya wallahu a'lam, bihaqiqati. Nah, kembali ke kalimat ini, maka di akidah Asy'ariyah itu diterima. Orang mau bermadzhab salaf boleh diterima. Karena ada dua opsi terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Opsi yang mereka sebut dengan madzhab salaf dengan dalam versi mereka, atau madzhab khalaf, yaitu ta'wil. Nah, kalau pakai versi ini, dalam tujuan ya, ada dua pilihan ini, komentar mereka, komentar Asy'ariyah tentang madzhabus salaf yang itu menurut versi mereka. Mereka berkomentar madzhabus salaf aslam. Kalau kita ngambil madzhabus salaf, mentafwid, memasrahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejak dari makna sifat, itu lebih selamat. Wa madzhabul khalaf, namun madzhabul khalaf yaitu ta'wil, itu a'lam lebih ilmiah, wa ahkam dan lebih hikmah dan bijak. Itu asalnya perkataan ini adalah perkataan perkataan kalangan Asy'ariyah mengomentari mazhab salaf si Asy'ariyah. Kemudian Asy'ab al-Musaqqaf, pemuda yang generasi muda dan anak-anak muda yang berwawasan. Maka dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara alim sama musaqqaf. Ada perbedaan antara alim sama musaqqaf. Orang yang berilmu dan musaqqaf, orang yang berwawasan. Orang musaqqaf itu orang yang tahu banyak hal namun sedikit semua. Enggak ada yang dalam. Orang yang musaqqaf dalam ilmu syariah, dalam ilmu agama, itu tahu semua tapi tidak ada yang spesialis. Nahu tahu dikit-dikit, sorob tahu dikit-dikit, fikih ya dikit-dikit ngerti, tauhid ya lumayan dikit-dikit lah, ekonomi Islam, fikih muamalah ya lumayan tahu. Nih, tapi semuanya dikit semua. Yang paling menguasai yang mana? Tidak ada. Yang paling menguasai yang mana? Tidak ada. Anda spesialis di bidang apa? Kalau mau bahas yang dalam bab apa? Tidak ada yang. Saya tidak ada yang dalam. Saya tidak ada yang dalam. Itu namanya musaqqaf. Tahu banyak hal, namun sedikit semua. Tapi alim itu tahu satu hal namun dalam. Itu namanya alim. Tahu satu hal, boleh jadi dia tahu nahwu, tapi pakarnya dia. Tapi pakarnya. Nah ini namanya alim di bidang nahwu. Dia spesialisnya apa? Tauhid. Dalam bidang tauhid dia mempelajarinya sampai ke dalam-dalamannya. Itu alim, alim di bidang tauhid. Alim bidang hadis ini namanya alim. Nah, yang dibutuhkan umat itu yang mana? Musaqqaf atau alim? Yang perlu dicetak itu nyetak musaqqaf atau nyetak alim? Alama itu alim sama dengan alim. Jadi dia ya mendalam dalam satu bidang. Dia tidak baca bidang, tetap satu bidang. Kecuali kalau dia namanya sahibul funun, menguasai banyak fan, banyak cabang ilmu. Ya, idealnya membentuk generasi ya, musaqqaf tapi alim. Ya, boleh jadi dia alim di bidang fikih, tapi jangan blank di bidang tafsir. Ya, blank di bidang fikih. Blank di bidang tajwid. Blank semua yang lainnya. Itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Terus kemudian alim di bidang nahwu. Fikihnya blank. Tauhidnya blank. Tajwidnya blank. Tafsirnya blank. Hadisnya sama sekali tidak ngerti. Istilah di ilmu hadis tidak faham. Ini juga tidak bagus. Idealnya musaqqaf dulu, setelah itu jadi alim. Kalau dengan dia musaqqaf, dia tahu Islam. Meskipun global. Semua bidang Islam dia tahu. Tajwid ngerti, qiraat dikit-dikit, tafsir tahu, ilmu usul tafsir ya pernah membahas, hadis tahu, ya, ilmu hadis ya ngerti. Ini ngerti, ini nahu ngerti, sorok ngerti, balaghah ya lumayan lah. Kemudian Kemudian dia konsentrasi di bidang fikih misalnya. Ya, maka idealnya, idealnya musaqqaf yang alim. Karena kalau ya, musaqqaf saja, ya dia bisa bicara dalam banyak bidang, namun tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesialis. Ya, setengah mateng semua. Tidak ada yang mateng. Ya, musaqqaf itu ilmunya setengah mateng, namun banyak. Tapi setengah mateng semua. Ya, untuk sebagian orang setengah mateng itu enak. Untuk sebagian orang setengah mateng itu enak. Ya, namun ya itu belum, namun itu enggak ideal kalau semuanya setengah matang. Harus ada satu atau dua yang betul-betul matang. Nah, wasyab al-musaqqaf, dan seorang pemuda yang musaqqaf, yang berwawasan zaman ini, yang tidak terkotori wawasan syariahnya dengan satu pun ilmu kalam. Ubama, boleh jadi dia tidak percaya. Ada satu dari khalaf yang mengatakan semisal perkataan ini. Hakullahu, pantas baginya. Ya, demikian itu karena bahayanya dan mengerikannya. Walakin, akan tapi sangat disayangkan, dan telah realita yang telah dikenal oleh para penuntut ilmu syariat, ilmu agama. Adanya orang yang mengatakan demikian. Madhabus salaf aslam, namun madhabul khalaf, akidah salaf itu lebih selamat, namun akidah khalaf itu lebih berilmu dan lebih berilmu dan lebih bijak. Ada orang yang mengatakan demikian. Ya, demikian tadi yang beliau katakan. Namun kalau kita mengetahui latar belakang dari kalimat ini dan apa yang dimaksudkan oleh kalimat ini, kenapa dikatakan ya, akidah salaf itu aslam namun tidak lebih selamat, namun kurang berilmu, ya kita akan maklum. Karena madhabus salaf di sini bukan madhabus salaf yang benar, tapi madhabus salaf versi Asy'ariyah. Dan untuk Anda satu contoh tentang hal ini, di antara hal yang mereka baca pada guru-guru mereka, Bujuri, seorang ulama besar mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah, di hasiah beliau untuk kitab Matan Akidah Asy'ariyah, judulnya Jauharatu Tauhid. Ketika beliau menjelaskan perkataan penulis Jauharatu Tauhid ini, dari Matan Jauharatu Tauhid, di Matan Jauharatu Tauhid terdapat kalimat kullu nasin awhamat tashbiha awilhu awfawit warum tanziha. Ini Matan Akidah Asy'ariyah, judulnya Jauharatu Tauhid. Di sana ada kalimat, ada mendhuma, ada satu bait yang artinya setiap teks Al-Quran dan hadis yang mengesankan tashbih. Tashbih maksudnya serupa dengan makhluk. Awilhu, maka takwilkanlah teks tersebut. Awfawid atau tafwid, lakukanlah tafwid. Warum tanziha, dan kehendakilah dan niatlah tanziha, mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk. Maka kita lihat di sini Asy'ariyah mempersilahkan dua jalan menghadapi teks sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh ngambil jalan awilhu, takwil dia. Ini yang mereka sebut dengan madzhabul khalaf. Atau fawid, serahkan, yaitu serahkan makna sifat. Dan itu mereka sebut dengan sebutan madzhabus salaf, khata'an, dan itu keliru. Nah, Al-Bajuri mengatakan metode khalaf, yaitu takwil, itu lebih ilmiah dan lebih bijak. Kenapa? Karena dalam metode khalaf ini terdapat tambahan kejelasan. Ketika kita katakan yadullah, ya, itu maknanya ketika dikatakan oleh Asy'ariyah yadullah itu artinya tangan Allah, lebih jelas daripada kita imani yatullah, namun apa maknanya wallahu a'lam, gitu. Ini maka itu lebih jelas warat alal khusum, dan itu bisa menyanggah lawan, dan madhabul khalaf itu arjah yang lebih baik. Oleh karena itu maka musannif yaitu penulis syarat tauhid mendahulukannya awilhu. Sedangkan metode salaf itu lebih selamat lima fiha, karena dalam metode salaf itu kita selamat dari menentukan makna yang boleh jadi tidak diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ya, karena maknanya sudah diserahkan. Perhatikan madzhab salaf, kenapa dikatakan aslam? Karena di sana kita terbebas dari menentukan makna. Tafwidnya sudah tafwid makna. Ya, maka kita lihat madzhab salaf dalam keyakinan Asy'ariyah itu apa? Yaitu tafwid. Nah, karena madzhab salaf dalam dalam pandangan Asy'ariyah itu tafwid, memasrahkan makna sifat, maka wajar. Ya, wajar dikatakan aslam, dan khalaf itu madzhabnya adalah ta'wil, maka wajar dikatakan lebih berilmu, karena lebih jelas. Ya, lebih jelas apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan. Dari iyatullah atau wajhullah dan lainnya. Ya, maka jika kita membaca teks ini dengan frame Asy'ariyah, kita maklum. Dan itu tidak tidaklah kemudian kita katakan demikian mengerikannya. Karena ini madzhab salaf dalam pemahaman mereka, dalam versi mereka, bukan madzhab salaf yang benar. Dan perkataan Al-Kathari yang terkenal yang memiliki permusuhan yang keras terhadap ahli sunnah wal hadis dalam komentar beliau untuk berbagai macam kitab berputar pada makna ini dengan minat tafdil al-mas'um, dengan pengunggulan yang menjadi anggapannya. Dan di salah satu komentar beliau untuk buku Saifus Saqil terdapat penegasan demikian. Wa hadzal qawlu, dan perkataan ini yang mengatakan bahasanya madzhab salaf itu aslam namun tidak ahkam dan tidak a'lam dan ahkam, jika direnungkan oleh seseorang maka dia jumpai perkataan ini berada dalam puncak kebodohan, bahkan dalam puncak kesesatan. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam akidah Hamawiyah, maka bagaimanakah mereka orang ulama belakangan, la siyama lebih-lebih lagi al-isar bil khalaf. Bahasanya kata-kata khalaf itu mengisyaratkan sekelompok ulama kalam. Alladzi katsara fi babiddin ittirabuhum, yang mereka dalam bab agama mereka itu banyak bingungnya, dan mereka itu sangat tebal hijab mereka untuk mengenal Allah. Wa akhbar al-waqif ala nihayati iqdamihim, dan berceritalah orang yang telah berhenti di akhir langkah mereka, bima intaha ilaihi min maramihim, dia mengkabarkan tentang ma intaha ilaihi, hasil akhir dari apa yang mereka inginkan. Haisu yaqul, beliau mengatakan, maka di bahasa Arab itu ada kata-kata maram. Jadi kita baca min maramihim. Ada kata-kata maram. Ada kitab kumpulan hadis yang terkenal Buluhul Maram. Buluh artinya sampai. Maram itu sesuatu yang diinginkan dan dikehendaki. Kayak kata-kata Roma. yarumu, kemudian maram, apa yang dikehendaki dan apa yang diinginkan. Dan dari kata-kata maram itu masuk ke bahasa Jawa, jadi marem. Marem itu bahasa Arab kan? Dari kata-kata maram, maram itu artinya sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang diinginkan. Nah, marem kan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Gimana rasanya? Marem. Kenapa? Yang diinginkan telah didapatkan. Itu bahasa Arab itu sebenarnya. Lidahnya orang Jawa, marem jadi marem. Maka ada ulama kalam yang telah telah menjelajahi berbagai macam aliran-aliran dalam ilmu kalam. Pada akhirnya dia mengatakan, ya, demi umurku sungguh aku telah berkeliling al-ma'ahidha kullaha di semua aliran-aliran ilmu kalam. Dan aku telah berjalan di dua ujung. Bainatil kalma'alim di antara rambu-rambunya. Maka aku tidaklah falam ara, tidaklah aku melihat kecuali orang yang meletakkan tangan kebingungan. Dia letakkan tangan di dagu karena kebingungan. Atau orang yang mengetok usia penyesalan. Maka ada seorang ulama kalam, pakar ilmu kalam, yang tadi telah kita sampaikan ilmu kalam adalah satu ilmu yang ingin membahas akidah Islam, namun pakai kaedah-kaedah akal. Di ilmu kalam yang terdapat banyak aliran, beliau katakan semua alirannya sudah saya jelajahi. Di semua aliran telah saya jelajahi. Dari ujungnya, dari berbagai macam rambu-rambu jalan-jalan, ilmu kalam sudah saya telusuri. Hasilnya, saya lihat orang yang mengandung ilmu kalam, itu ada dua. Kalau dia tidak kebingungan meletakkan tangan di dagu sambil bingung, maka dia menyesal. Maka mereka mengakui terhadap diri mereka sendiri akan apa yang mereka katakan. Dan mereka pun menggambarkan diri dengannya. Munsi'ina lahu fima sunnafuhu min kutubihim. Dan mereka munsi'in, mereka menuliskan tentang apa yang mereka tulis dalam buku-buku mereka. Semisal perkataan salah satu pembesar ilmu kalam, beliau mengatakan, nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aksaru sa'il alimin ad-dhalalu. Akhir dari kemajuan akal adalah iqal, adalah terikat dan bingung. Dan mayoritas ripayah orang yang berilmu adalah kesesatan. Jiwa-jiwa kami fi wasyatin min jusumina, merasa gersang dengan badan-badan kami sendiri. Wa hasilu dunyana adza wa wabalu, dan hasil dari dunia kami adalah gangguan dan bencana. Walam nastafid min bahsina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kami tidak mendapatkan faedah dari pencarian kami sepanjang umur kami ini selain sekedar mengumpulkan qila wa qala. Dan pakar ulama kalam yang lainnya mengatakan, aktsarun nasi syakkan 'inda al-mauti ashabul kalami. Orang yang paling sering ragu-ragu ketika hendak meninggal dunia, ragu-ragu tentang akidahnya, adalah para ulama kalam. Thumma kemudian, idza huqqiqa 'ali al-amru, jika diteliti lebih lanjut, maka tidaklah dijumpai pada mereka hakikat ilmu tentang Allah dan pengetahuan yang murni tentang Allah, khabaron sedikit pun berita. Wala waqa'u min dhalika 'ala 'ainin wala atharin. Dan tidaklah mereka mendapatkan dari hal tersebut 'ala 'ainin wala atharin. Mereka tidak mendapatkan ain, mungkin maknanya mata air, ataupun jejak. Maka kaifa yakunu ha'ula'i, maka bagaimanakah mereka, mereka ini orang-orang yang mengurangi dan orang-orang yang tertutupi, orang-orang yang bingung, orang-orang yang bingung, a'lam billahi, dianggap lebih berilmu tentang Allah dan ayatnya dibandingkan orang-orang terdahulu dari kalangan Muhajir dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah para warasatul anbiya wa khulafa'ir rusul, para ahli waris para nabi dan para pengganti para rasul, yaitu para ulama. Mereka adalah rambu-rambu hidayah, mereka adalah lentera-lentera kegelapan, yang dengan sebab mereka tegaklah Al-Quran. Dengan Al-Quran mereka tegak. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu dan hikmah. Ma barazu bihi ala sa'ir adbal anbiya, sehingga mereka menonjol dibandingkan para pengikut nabi yang lain. Mereka menguasai hakikat dari berbagai macam pengetahuan, hal-hal yang mendalam dari berbagai macam realita, bima lau jumi'at hikmatu ghairihim, yang seandainya hikmah yang dimiliki oleh selain ulama dikumpulkan dengannya, lastahyani, saya akan malu orang yang mau melakukan perbandingan. Bagaimanakah mereka bukanlah sebaik-baik generasi umat ini? Summa kaifa yakunu khairu qurunil ummati, kemudian bagaimanakah mungkin sebaik-baik generasi umat ini lebih berkurang ilmunya dan hikmahnya, la siyama lebih-lebih lagi ilmu tentang Allah dan ahkam dan hukum-hukum tentang nama dan ayat-ayat Allah dibandingkan mereka-mereka orang yang rendahan, dibandingkan dengan mereka-mereka yaitu para sahabat. Am kaifa yakunu, dan bagaimanakah mungkin anak-anak dari para pembelajar filsafat, orang yang mengikuti orang yang India dan Yunani, mereka lebih berilmu tentang Allah dibandingkan ahli waris para nabi yang merupakan ahlul Quran wal iman, orang-orang yang merupakan pakar Al-Quran dan orang-orang yang beriman. Sekian perkataan dan kutipan perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Maka sejumlah paragraf yang tadi kita baca itu mengomentari kalimat madzhabus salaf aslam, akidah salaf itu lebih selamat, namun akidah khalaf yaitu takwil lebih berilmu dan lebih berhikmah. Namun dari tinjauan madzhabus salaf dalam makna yang benar. Ya, karena tadi yang kita baca adalah perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, maka beliau menyanggah, beliau membantah kalau salaf itu kurang berilmu. Maka tidak benar klaim bahasanya salaf itu kurang berilmu. Bagaimanakah mungkin para sahabat yang mereka adalah generasi yang paling mulia kalah berilmu daripada orang belakangan tentang sifat sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Ini satu hal yang tidak mungkin, satu hal yang mustahil. Ya, intinya demikian. Ditambah tadi beliau sampaikan bukti bahasanya yang disebut dengan khalaf, yang hakikat khalaf adalah para pengkaji ilmu kalam. Ternyata orang-orang yang senior dalam ilmu kalam ujung-ujungnya adalah orang yang bingung tentang akidahnya. Nah, bagaimana kalau bisa dikatakan salaf kurang berilmu? Salaf kurang berilmu setelah mereka, salaf itu adalah sebaik-baik generasi, salaf itu adalah murid-muridnya Nabi. Maka bagaimanakah mungkin mereka kalah berilmu dengan ahlul kalam? Maka itu satu hal yang tidak benar. Kemudian tapi kita jumpai di perkataan Mutamiyah gelaran dan sebutan untuk para ulama yang menekuni Quran dan Sunnah. Mereka digelari dengan sebutan Warasatul Anbiya. Dan gelar Warasatul Anbiya ini ada di hadis. Dan gelar ulama dengan sebutan Warasatul Anbiya mengisyaratkan bahasanya hakikat ilmu agama itu warisan. Ya, hakikat ilmu agama itu warisan. Ini bukan kreativitas baru. Oleh karena itu, para ulama sebutannya warasatul anbiya, ahli waris para nabi. Kemudian sebutan lain untuk ulama adalah khulafa, khulafa ur-rusul, pengganti rasul. Pengganti rasul. Maka yang menggantikan peran rasul di tengah-tengah umat ini membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab wal hikmah, itu adalah para ulama. Kemudian tadi para ulama kalam itu disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan sebutan afqah mutafalsifah. Afqah itu anak kecil. Anaknya orang-orang yang menakuni dan belajar filsafat. Ya. Ulama kalam itu beliau sebut dengan sebutan adba'ul Hindi wal Yunan. Para pengikut orang Hindia dan Yunani. Karena hakikat ilmu kalam itu filsafat Yunani dan filsafat India yang diislamkan. Yang berusaha untuk diislamkan oleh mereka. Kemudian selanjutnya Al-Alama As-Safarini di Syarah Al-Aqidahnya mengatakan, satu hal yang mustahil orang-orang yang menyimpang, yaitu generasi khalaf, lebih berilmu daripada orang-orang yang terdahulu. Sebagaimana perkataan sebagian orang yang la tahqiqa lahu bihi, yang tidak meneliti baik-baik apa yang dia katakan, dan dia adalah orang yang tidak memuliakan kedudukan salaf. Dia tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak pula orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar pengetahuan sebagaimana yang diperintahkan. Dia mengatakan bahasanya akidah salaf itu lebih selamat, namun jalan khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijak. Mereka-mereka ini inama utu, hanyalah mereka terjumus dalam kesalahan karena mereka menyangka bahasanya jalan salaf itu adalah semata-mata mengimani teks sifat Al-Quran dan sifat Al-Quran yang ada dalam lafadz sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis tanpa faham maknanya. Dan orang yang mengimani teks tanpa tahu isinya itu seperti ummi. Ya, orang yang tidak bisa, orang yang bodoh yang tidak bisa baca tulis. Atau bahasanya jalan khalaf adalah menyimpulkan makna nas yang dengan dibelokkan dari makna hakikinya dengan berbagai macam bentuk majas dan bahasa-bahasa yang aneh. Maka ini adalah sangkaan yang rusak. Aujaba tilkal maqalati, yang perkataan ini mewajibkan, alati matmunuha, yang isinya adalah membuang Islam ke belakang punggung. Maka mereka bohong dan bohong tentang pengertian metode salaf. Mereka sesat dalam membenarkan metode khalaf, sehingga mereka mengumpulkan dua kebatilan. Yang pertama adalah tidak mengetahui metode salaf dengan berdusta tentang mereka, dan kebodohan dan kesesatan dengan membenarkan, menganggap benar jalan selain salaf, yaitu jalan khalaf. Intah sekian perkataan As-Safarini. Maka ada salah satu ulama bermadzhab Hambali namanya Safarini, yang tadi dikutip perkataannya. Inti dari atau di antara poin yang kita ambil dari perkataan beliau adalah beliau menegaskan kalau akidah salaf itu didefinisikan dengan tafwid, menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tadi beliau katakan ya, ya, mengumpulkan dua hal. Ya, maka orang yang berkata demikian dia bohong. Pertama bohong tentang apa itu akidatus salaf. Kemudian mereka sesat dengan membenarkan akidah khalaf yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang punya anggapan demikian, bahasanya akidatus salaf adalah tafwid, menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengumpulkan dua kejelekan, kebodohan, ketidaktahuan tentang bagaimanakah akidatus salaf. Dan yang kedua, kesesatan karena membenarkan akidatul khalaf. Ya, maka kata As-Safarini, orang yang mengatakan bahasanya, orang yang beranggapan akidah salaf adalah tafwid, menyerahkan makna sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akidah khalaf adalah mentakwil sifat, mereka ini mengumpulkan dua kejelekan. Yang pertama, tidak mengetahui hakikat yang benar, ya, makna yang sesungguhnya dari akidatus salaf. Dan yang kedua, sesat karena menganggap benar akidatul khalaf yang membelokkan dan mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna yang sebenarnya dan makna hakikinya. Dan tadi kenapa muncul akidah salaf itu lebih selamat, akidah khalaf itu takwil lebih ilmiah? Maka tadi disampaikan oleh As-Safari ini dikarenakan anggapan yang tidak benar, yang mengira bahasanya salaf para sahabat itu hanya semata-mata mengimani teks sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis tanpa faham maknanya, karena maknanya sudah wallahu a'lam. Sehingga ketika mereka cuma mengimani nazala rabbuna tabaraka wa ta'ala, Rabb kita nazala turun, nazala, mereka imani teksnya nazala. Loh, apa yang dimaksud dengan nazala? Wallahu a'lam. Yang jelas makna zahirnya tidak diinginkan. Apakah maknanya turun? Oh, itu makna zahir, itu jelas tidak diinginkan. Terus nazala artinya apa? Wallahu a'lam. Nah, itu dikira demikalah cara salaf dalam mengimani ya, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak faham maknanya, cuma mengimani teks. Maka tadi kata As-Safari ini, kalau salaf itu dianggap seperti itu, maka artinya para ulama salaf itu dianggap seperti ummiyin, orang yang tidak bisa baca tulis. Apa bedanya orang bisa membaca namun enggak tahu apa maksud yang dibaca dengan orang yang tidak bisa baca sama sekali? Sama aja kan? Ketika kita bisa baca teks bahasa ya, bahasa Prancis misalnya, kita bisa baca itu, ada huruf-hurufnya dibaca. Artinya apa? Enggak tahu. Itu sama dengan orang yang tidak bisa baca tulis, kan sama. Ya, enggak ada bedanya. Oleh karena itu, menuduh bahwasanya akidatus salaf adalah tafwid, itu tuduhan yang kejam. Ya, karena artinya Nabi tidak menjelaskan makna. Para sahabat mendengar, ya, dan tidak tanya juga. Tidak, mereka mendengar Nabi mengatakan ini dan itu tentang hadis-hadis sifat, mereka tidak tanya, mereka tidak menanyakannya, dan mereka juga tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan bahasanya, siapa yang meyakini bahasanya ya, akidah salaf itu seperti itu, cuma mengimani teks sifat namun tidak mengimani makna teks sifat, maka dia disebut, beliau sebut dengan ahlu tajhil. orang yang membodoh-bodohkan, menganggap bodoh Nabi dan para sahabat dan para ulama salaf. Kemudian sumasta syahadah, kemudian kemudian As-Safarini beralasan membawakan argumen ala dzalika hal tersebut dengan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab di kitab beliau keunggulan ilmu salaf dibandingkan ilmu khalaf. Maka silakan baca kitab tersebut bagi siapa yang menginginkan. Kemudian afdhal sangkaan yang utu minhu, yang mereka itu terjemuh dalam kesalahan, mereka al-mukhalifuna, orang-orang yang menyimpang itu terjemuh dari kesalahan karenanya. Ada satu perkara yang berulang kali disebutkan oleh sebagian pendukung mazhab khalaf yang beranggapan bahasanya khalaf, akidah khalaf itu lebih unggul daripada salaf. Yang ini dianggap benarnya oleh ba'dul kutab, sebagian penulis penulis islami, sebagian penulis yang tidak punya ilmu tentang perkataan para ulama salaf. Yusamuna, mereka menamai hal tersebut dengan sebutan tafwid. Bahwa dan tafwid ini satu hal yang Al-Kautsari seringkali menisbatkan secara bohong tafwid ini sebagai akidah salaf. Al-Kautsari dalam komentarnya untuk kitab As-Sayf Saqil mengatakan yang menjadi akidah salaf adalah ijra umma warada fil kitab wa sunnah al-masurah, menetapkan apa yang terdapat dalam Quran dan sunnah yang terkenal tentang sifat Allah subhanahu, ditetapkan ala lisan di lisan, plus mensucikan Allah tanpa membicarakan maknanya dan tanpa menentukan maksudnya. Dan Al-Kautsari mengulang-ulang pesan ini di banyak tempat dari kitab tersebut. Wajara ala min walihi, dan berjalan dengan model Al-Kautsari, teman-temannya yang tolong-menolong bersamanya untuk membelokkan teks, ya, membelokkan teks buku Asma wa Sifat karya Baihaqi. Daka demikian dalam komentar beliau untuk buku karya Al-Baihaqi ini. Wa hadza fi taqdim lahu fi kitabi alladhi samahu, dan demikian dalam kata pengantar beliau untuk kitabnya yang dia namai dengan Furqanil Quran Baina Sifatil Khaliqi wa Sifatil Aqwan, yang kumaksudkan adalah Syekh Salama Al-Qadai Al-Azami. Maka beliau menyebutkan semacam itu di sejumlah tempat dari kitab tersebut, namun beliau mengatakan mayoritas salaf menahan diri tidak menjelaskan makna yang diinginkan yang layak bilhaq bagi Allah Ta'ala. Faqad nasaba ila aktsari salaf, maka beliau ini menisbatkan kepada mayoritas salaf bahasanya mereka membersihkan diri dari menjelaskan makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Fahal kana dzalika jahlan minhum billah, apakah hal ini karena mereka salaf itu tidak mengetahui Allah, ataukah mereka menyembunyikan ilmu? Maka dengan jawaban apapun yang dia berikan, maka itu sebagaimana peribahasa yang mengatakan paling manisnya itu pahit. Dan benarlah firman Allah Zat yang Maha Agung, dzalika mablaghum minal ilm, demikianlah maksimal ilmu mereka. Nah, maka tadi telah yang sudah kami sampaikan, yang kita sudah kami singgung bahasanya mazhabus salaf dalam versi Asy'ariyah. Yang dimaksud dengan mazhabus salaf dalam versi Asy'ariyah itu yang disebut dengan sebutan at-tafwid, yaitu memasrahkan. Dan yang dimaksud dengan memasrahkan di sini adalah dalam anggapan mereka adalah memasrahkan makna sifat Dan ini adalah tafwid yang bid'ah. Karena ada tafwid yang sunnah. Tafwid yang sesuai dengan akidah yang benar. Yaitu memasrahkan hakikat sifat. Maka misalnya, wajhullah. Maka ahli tafwid yang ini dianggap sebagai madhabus salaf oleh As'ariyah, mereka mengatakan kami mengimani wajhullah. Lalu apa yang dimaksud dengan wajhullah? Mereka katakan, wallahu a'lam, namun yang jelas makna zahirnya bukan yang diinginkan. Sehingga jika ditanyakan kepada penganut faham tafwid, jika demikian apakah wajah Allah boleh diartikan wajhullah boleh diartikan wajah Allah? Jawabannya jangan, tidak boleh. Karena makna apa itu wajhullah kita tidak tahu. Kita imani teksnya saja. Itu namanya ahlu tafwid. Dan ini adalah tafwid yang bid'ah. Dan ada tafwid yang sunnah. Tafwid yang sunnah itu bukan di makna sifat, namun di hakikat dan bentuk real dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut akidah yang benar, akidah salafi, maka salafi atau salaf meyakini mengimani wajhullah. Apa itu wajhullah? Wajah Allah. Yang sesuai dengan kelayakan dan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas yang jelas wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Nah, bagaimanakah bentuk wajah Allah? Seperti apakah bentuknya? Jawabnya, wallahu a'lam. Kami pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menceritakannya dan tidak menjelaskannya. Ini namanya tafwid yang sunnah. Ya, sunnah di sini kebalikan dari bid'ah, bukan sunnah kebalikan dari wajib atau yang lainnya dan hukum yang lain. Nah, tadi diceritakan oleh Sa'al al-Bani bahasanya salah satu tokoh yang dianggap oleh ulama, oleh banyak orang, Zahid al-Kautsari namanya, seringkali al-Kautsari ini mengatakan bahasanya akidah salaf adalah tafwid. Kemudian beliau bantah. Itu tidak benar. Demikian juga Sa'al al-Bani mengutip perkataan salah satu penulis yang mengatakan bahasanya mayoritas salaf itu melakukan tafwid. Dan ini semuanya adalah satu hal yang tidak benar. Udah tadi menarik yang kita bantahan untuk orang yang menganut faham tafwid. Dan ingat, faham tafwid ini dianut oleh sebagian Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah memberikan dua pilihan dalam menyikapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang tepat kalau dikatakan kalau Asy'ariyah berkenaan dengan yadullah, mereka mentakwilnya. Mereka mentakwilnya dengan kekuasaan Allah atau nikmat Allah. Itu tidak semua Asy'ariyah. Tidak tepat kalau dikatakan Asy'ariyah demikian. Mentakwil yadullah menjadi kekuasaan Allah atau nikmat Allah. Karena sikap Asy'ariyah sebagaimana di matan Jauharut Tauhid mempersilahkan dua cara. Meskipun yang dianggap arjah itu adalah awilhu, ditakwil saja. Tapi tidak salah, tetap masih teranggap Asy'ari. Tetap teranggap Asy'ari dan bagian dari Asy'ariyah ketika fawid, ketika melakukan tafwid. Jadi ketika kita katakan bahasanya secara general, secara kebiah uyah, kalau Asy'ariyah mengatakan tangan Allah itu kekuasaan Allah, itu kurang tepat. Karena sikap resmi Asy'ariyah tentang sifat-sifat Allah itu ngasih dua opsi. Ditakwil, silahkan, dan itu yang afdol. Pakai metode tafwid juga dipersilahkan. Sehingga semuanya resmi Asy'ariyah. Resmi Asy'ariyah. ahli tafwid itu ya Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah yang memilih jalan ahli ta'wil, yang memilih metode ta'wil juga Asy'ariyah. Maka yang tepat kita katakan sebagian Asy'ariyah, yaitu Asy'ariyah yang memilih jalan ta'wil. Mereka menyikapi yadullah dengan mengatakan itu artinya, itu maknanya kekuatan Allah, kuasa Allah atau nikmat Allah. Nah, tadi di paragraf terakhir yang kita baca, yang kami bacakan, terdapat sanggahan kepada ahlu tafwid yang merupakan sebagian Asy'ariyah. Yaitu dengan bertanya kepada mereka, ketika seorang itu menganut faham tafwid, wajhullah, kami mengimani wajhullah. Apa yang dimaksud wajhullah? Wallahu a'lam. Dan kata mereka, dan demikianlah para sahabat, demikianlah salaf. Maka ada pertanyaan, salaf ini, para sahabat itu, mereka cuma mengimani wajhullah saja tanpa memaknainya. Itu karena tidak tahu atau tahu tapi menyembunyikan ilmu. Ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan, ada pertanyaan, isinya dua opsi yang perlu disodorkan kepada ahli tafwid. Ya, salaf itu cuma, para sahabat itu cuma mengimani wajhullah, mengimani yadullah tanpa mereka mengetahui ya apa makna yadullah, apa makna wajhullah. Itu karena memang tidak tahu arti wajhullah, arti yadullah, atau tahu namun tidak mau ngasih tahu. Yang tadi dikatakan jawaban ngambil salah satu dari dua pilihan ini itu sama pahitnya. Yang paling manis itu masih tetap pahit. Kalau mereka katakan bahasanya, sebenarnya sahabat itu tahu wajhullah itu artinya apa, namun tidak disampaikan. Apa yang terjadi? Wah, ini dosa besar menyembunyikan ilmu. Mereka sepakat untuk menyembunyikan ilmu, sehingga hilanglah kebenaran di generasi setelahnya. Akhirnya generasi setelahnya sepakat dalam kesesatan. Dosa besar sekali yang dilakukan oleh para sahabat jika demikian. Kemudian kalau tidak, mereka enggak menunjukkan ilmu, mereka enggak tahu. Mereka itu enggak tahu ketika mereka wajhullah, yadullah, macam-macam, mereka itu enggak tahu maksudnya. Maka kita katakan betapa bodohnya para sahabat. Mereka tidak tahu itu semua dan tidak ada satupun yang tanya kepada Nabi. Dan kenapa mereka tidak tahu sama sekali? Dan itu aneh. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan semua orang yang membacanya untuk mentadaburinya. Di antara perintah Al-Quran adalah mentadaburi Al-Quran. Ayat Al-Quran yang paling penting untuk ditadaburi, ayat apa? Ayat tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ayat tentang Allah adalah ayat tentang sifat Allah, Allah punya yadun, Allah punya wajhun, dan seterusnya. Mungkinkah ditadaburi kalau tidak ditahu? Tidak tahu. Tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Wajhullah ya cuma wajhullah. Tidak tahu apa maksudnya. Yadullah, yadaihi, dua tangan Allah. Itu tidak diketahui. Maknanya dan maksudnya. Bisakah ditadaburi? Direnungkan? Tidak bisa. Maka aneh sekali. Hal yang paling penting dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang Allah, itu malah tidak bisa ditadaburi. Yang bisa ditadaburi ayat tentang langit, tentang lautan, tentang gunung, tentang angin, tentang matahari, rembulan, itu bisa ditadaburi dan direnungkan. Ayat yang paling penting dalam Al-Quran, malah tidak bisa ditadaburi. Dan mereka mengetahui, mereka para sahabat tahu itu diperintahkan untuk ditadaburi. Pada saat mereka membacanya dan mereka tidak tahu maknanya, tidak ada satupun yang tanya. Maka dari dua pilihan tersebut semuanya jelek. Menuduh jelek para sahabat Nabi. Pada hakikatnya mereka membodoh-bodohkan sahabat Nabi. Sehingga ahlu tafwid itu disebut dengan sebutan ahlu tajhil. Orang yang membodoh-bodohkan para sahabat. Wajumlatul qawl, kesimpulannya. Masalah ta'wil yang dipegangi oleh khalaf adalah sebagaimana kesimpulan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Ibnu Al-Qayyim itu ada dua cara baca. Kalau ada jauziyahnya, maka qayyimnya tidak boleh diberi alif lam. Sehingga bacanya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Kalau ada jauziyahnya, qayyimnya tidak boleh pakai alif lam. Jadi bacanya Ibnu Qayyimil Jauziyah. Tapi kalau tanpa jauziyah, maka qayyimnya diberi alif lam. Sehingga jadilah Ibnul Qayyimi. Dan sebelumnya, Ibnul Qayyimil Jauziyah itu berbeda dengan Ibnul Jauzi. Itu berbeda dengan Ibnul Jauzi, itu berbeda. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu bisa disebut dengan sebutan Ibnul Qayyim. Maka perhatikan cara bacanya. Kalau ada jauziyahnya, maka qayyimnya tanpa alif lam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Perlu diketahui bahasanya jauziyah itu nama madrasah. Terjemah bebasnya nama pondok pesantren, nama satu pesantren. Bapak beliau itu pengasuhnya, pengasuh di pesantren Jauziyah. Karena mungkin pengasuh yang sangat lama sekali, maka sampai-sampai ketika disebut Qayyimil Jauziyah, pengasuh pesantren Jauziyah, itu cuma diartikan beliau itu. Beliau itu digelar yang melekat di padanya, bapaknya Ibnu Al-Qayyim. Sehingga anaknya hanya terkenal dengan Gusnya. Itu terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Anak laki-laki dari pengasuh pesantren Jauziyah. Nah, Qayyim itu kurang lebih pengasuh. Jadi kalau jauziyahnya tidak disebutkan, maka harus dikasih alif lam Ibnul Qayyimi. Tapi kalau ada jauziyahnya, maka Qayyimul Jauziyah itu menyatu jadi satu. Idhofah mudhaf ilaih. Maka kesimpulan tentang masalah ta'wil itu sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di tengah-tengah satu qasidah beliau yang indah. Qasidah kalau di tempat kita itu nyanyiannya. Qasidah dalam bahasa Arab artinya syair panjang. Syair yang baitnya panjang, banyak, itu namanya qasidah. Yang berjudul Kafiyah Syafiyah Fintisari li Firqatin Najiyah. Yang terkenal dengan sebutan qasidah Nuniyah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan hadza wa aslu baliyatil islami min ta'wili dhil tahrifi wal butlani. Akar bencana yang terjadi pada akidah Islam itu gara-gara ta'wil. Ditahrifi yang hakikatnya ada penyelewengan, wal butlani dan kebatilan. Suma'afata, kemudian beliau panjang lebar, Ibnu Qayyim panjang lebar, Fisardi membawakan bahaya ta'wil, nazman dalam syair beliau, yang tidak anda jumpai, hal semacam ini terkumpul pada ulama yang lain, pada penulis yang lain, nasran dalam bentuk, bukan qasidah dan bukan syair. Silakan dirujuk ke sana, ditelaah di sana, karena ini penting sekali. Dan lihatlah bersama sarahnya karya Syekh Ahmad bin Isa yang disebut dengan yang berjudul Tawdih al-Maqasid wa Tasihil Qawaid bi Syarhi Qasidati Ibnu Al-Qayyim. Maka hal yang menarik disampaikan bahasanya kalau ingin tahu detail satu persatu dampak buruk takwil dalam bagi akidah Islam, ini telah dikumpulkan dan disebutkan satu persatu oleh Ibnul Qayyim di syair panjang beliau yang disebut dengan Qasidah Nuniyah. Kemudian keherananku hampir-hampir tidaklah habis terhadap Al-Kautsari dan orang-orang semisalnya yang menisbatkan kepada salafus saleh dalam ayat-ayat sifat dianggap bahasanya akidah mereka adalah tafwid dan tidak membahas maksudnya sebagaimana sabaqa an-naqlu as-sarih, nukilan yang tegas telah lewat tentang hal tersebut. Fa in lam yajid fi qalbihi, maka jika dia tidak mendapatkan dalam hatinya penghormatan terhadap salaf dan dia tidak dapatkan dan ilmu mereka yang yaza'uhu menghentikannya anitalafudhi untuk kataan yang menodai kedudukan mereka dalam pengetahuan salaf terhadap Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, tidakkah dia berhenti manakala ulama anhum afalam yakif, tidakkah dia berhenti dengan apa yang dikutip oleh para ulama anhum dari salaf tentang berupa ungkapan-ungkapan yang berbagai macam redaksinya namun sama maknanya yang semuanya taltaqi haula syai'in wahidin, bertemu di satu titik yang sama yaitu menetapkan sifat plus menyanggah mu'atilah orang-orang yang mengkari sifat, menyanggah orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan berikut ini sebagian teks dari mereka fidzalika tentang hal tersebut yang sebenarnya nanti akan Anda lihat di kitab Al-Ulu pada saat di biografi masing-masing mereka insyaallah taala. Yang pertama, Al-Walid bin Muslim, aku bertanya kepada Auza'i, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Lais ibn Sa'ad tentang hadis-hadis tentang sifat, semuanya mereka mengatakan amiruha kama ja'a bila tafsirin wa fi riwayatin bila kaifin. Ya, maka selanjutnya Sa'al al-Bani rahimallahu taala beliau mau mengutipkan perkataan sejumlah para ulama, perkataan sejumlah ulama salaf yang kalimatnya beda-beda, redaksinya beda-beda tentang masalah sifat-sifat Allah namun semuanya ketemu di titik yang sama yaitu menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak setuju dengan sikap menolak sifat atau berlebihan dalam meyakini sifat Allah sehingga sifat Allah dianggap serupa dengan sifat-sifat makhluk. Maka poin bahasan selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala adalah kutipan-kutipan tentang bagaimana perkataan salafus saleh menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Walid bin Muslim bertanya kepada sejumlah ulama di zamannya, Auza'i, Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri dan Lais ibn Sa'ad. Pertanyaannya adalah bagaimana komentar mereka tentang hadis-hadis yang berisi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya memberikan jawaban yang sama. Jawabannya amiruha, tetapkanlah sifat-sifat tersebut kama ja'a sebagaimana apa adanya bila tafsirin, tanpa ditafsirkan. Itu dengan tafsiran yang menyelisihi makna zahirnya. Dengan tafsiran yang menyimpang. Bila kaifin, tanpa membahas bagaimanakah bentuknya. Tapi atau ra'yi gurunya Imam Malik. Dan Imam Malik serta yang lainnya mengatakan istiwa itu tidaklah majhul. Artinya maklum, diketahui. Maknanya secara bahasa, bentuk realnya itu tidak bisa ditangkap dan diketahui pakai akal, dan mengimaninya adalah wajib. Komentar Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Fatawa Hamawiyah, beliau mengatakan, Rabi'atul Rais dan Imam Malik, mereka mengatakan, istiwa itu adalah ghairu majhul, ay ma'lum, diketahui. Maka perkataan beliau diketahui, ini mencocoki perkataan ulama salaf yang lainnya, yang mengatakan, amiruha kama ja'at bila kaifin. Tetapkanlah sifat-sifat tersebut sebagaimana apa adanya, tanpa membahas bagaimanakah bentuknya. Karena yang mereka tiadakan adalah pengetahuan tentang bentuk real sifat. Mereka tidak mengingkari pengertian sifat atau makna sifat. Seandainya mereka-mereka ulama salaf, kaum salaf, mereka mengimani semata-mata teks sifat tanpa faham maknanya sebagaimana yang layak bagi Allah Ta'ala, tentu mereka tidak akan mengatakan istiwa itu diketahui. Dan bagaimanakah bentuknya tidak bisa ditangkap dengan akal. Tentu mereka tidak akan mengatakan, ya, tetapkanlah sebagaimana apa adanya tanpa bagaimana. Karena jika mereka hanya mengimani teks sifat tanpa makna sifat, maka istiwa itu tidaklah maklum, tidaklah diketahui, bahkan majhul, karena dia bagikan hurufil mu'jam, dia semacam huruf-huruf atau kata-kata di kamus yang tidak diketahui maknanya. Demikian juga, maka tidak perlu meniadakan pengetahuan tentang bentuknya. Karena jika tidak bisa dipahami dari teks itu pesan atau makna apapun, ya, maka tidak perlu ditiadakan pengetahuan tentang bentuknya. Yang perlu ditiadakan pengetahuan tentang bentuknya adalah manakala makna sifat itu ditetapkan. Ya, maka ini satu hal yang penting. Ini satu hal yang penting sekali yang tadi kita baca berkenaan dengan menghadapi kemudian sebagai komentar orang-orang sebagian Asy'ariyah untuk sejumlah teks dari salaf. Ya, mereka mereka menafsirkan tadi di antara pesan para ulama salaf tentang dalil-dalil sifat, di antaranya adalah amiru hakama ja'at, tetap bagaimana apa adanya. Kata mereka, ini menunjukkan kalau salaf itu tidak tahu makna sifat, tetapkanlah apa adanya. Berarti cuma teksnya saja, tanpa maknanya. Demikian juga mereka berkomentar, berkenaan dengan perkataan Imam Malik, atau sebelumnya gurunya Rabi'atul Ra'i, istiwa itu ghairu majhul. Dan kaif itu ghairu ma'kul, ya, mereka anggap bahasanya salaf itu cuma mengimani teks saja. Tadi ada jawaban yang sangat bagus dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala. Ya, di antaranya beliau katakan, seandainya mereka hanya mengimani teks sifat. Seandainya mereka, kaum salaf itu, hanya mengimani teks sifat tanpa mengimani makna sifat. Maka sifat Allah contohnya istiwa, itu bukanlah satu hal yang maklum. Bukanlah satu hal yang diketahui. Karena jika yang diimani cuma istawa, tanpa kita tahu istawa itu maknanya apa, dan tidak boleh diartikan berada di atas, lalu istawa itu statusnya diketahui ataukah tidak diketahui? Tidak diketahui. Itu seperti bahasa planet saja. Kalau cuma yang diimani hanya teks sifat. Kalau yang diimani itu hanya teks sifat, maka istawa itu kan dalam bahasa kita namanya bahasa planet. Apa itu istawa? Enggak tahu. Dan seperti bahasa bayi, yang kita katakan bahasa planet, bayi ngomong au-au. Dia ngomong apa? Ya au-au gitu aja. Apa maksud au-au-nya? Ya, enggak tahu. Karena kita cuma menetapkan dan menerima, mengakui teksnya. Kalau kita hanya, kalau kaum salaf itu hanya menerima dan mengimani teks sifat tanpa memaknainya, maka tentu tidak sah dikatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Yang maknanya al-istiwa'u ma'lum. Istawa itu sesuatu yang telah diketahui. Kalau tidak dimaknai, maka itu tidak diketahui. Kemudian, itu dari sisi perkataan Imam Malik atau Arabiatul Ra'i. Kemudian, di antara juga perkataan atau pesan ulama salaf atau kaum salaf, mereka mengatakan, tetapkanlah sifat bila kaifin, tanpa bagaimana-bagaimana. Maka kata-kata tanpa bagaimana, itu menjadi indikator bahasanya kaum salaf menetapkan sifat, menetapkan makna sifat, memaknai sifat. Kok bisa? Yang ketika kaifa itu ditiadakan, yang layak, berhak, pantas meniadakan bentuk sifat, itu manakala memaknai sifat. Kalau cuma menerima teks sifat dan tidak memaknai sifat, ngapain sampai meniadakan kaifiyah atau bentuk sifat? Kan ada tiga tahap, tiga step. Teks sifat, wajuhun misalnya, yadun, kemudian memaknainya. Yadun maknanya apa? Tahap berikutnya apa? Bentuknya, kaifanya, bentuk realnya, hakikatnya seperti apa? Siapa yang punya hak, kita tidak perlu membahas bentuknya. Orang yang cuma mengimani teksnya saja? Ataukah orang yang mengimani teks plus memaknai? Mengimani teks dan memaknai. Nah, itu yang kita tahu wajuhun itu artinya wajah, namun tolong jangan dibahas, dicari-cari bentuk wajahnya itu seperti apa, bentuk wajah Allah seperti apa. Nah, itu yang punya hak untuk mengatakan bila kaifin. Ya, kalau kaum salaf itu cuma menetapkan teks sifat, tidak perlu bila kaifin, langsung saja bila maknan, sudah selesai. Karena dia cuma imani teks, habis itu ya tidak usah perlu dimaknai. Kalau itu tidak perlu dimaknai, ya sudah otomatis nanti belakangnya hakikat sifat dan bentuk sifat, kaifah sifat, dan tidak perlu. Maka kata-kata bila kaifin itu menunjukkan bahasanya kaum salaf mengimani, memaknai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca di sesi yang kedua ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rudda'ana alhamdulillahi rabbil alamin.